Ayo bagian sini. Di mana bukunya Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib inda siwar jami'an. Qurana hadis. Andal kibar jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullah ta'alai. Bab salat fil Ka'bah. Bab dan salat di Ka'bah. Yani dalam Ka'bah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Ahmad bin Muhammad wa Ahmad bin Muhammad bin Musa al-Marwazi Abu al-Abbas al-Marwazi yang ada di Irak sana. Qala akhbarana Abdullah Abdullah iman Abdullah Mubarak Abu Abdurrahman Al-Handali Al-Marwazi Al-Marwazi Al-Handali Kita mengetahui bahwa ayah Abdullah Mubarak tidak mendukung dirinya untuk belajar. Bahkan dia mengancam lain wajadtu kudubaka lauharikannaha. Kalau seandainya aku temukan buku-buku kamu, sungguh aku akan membakarnya. Allah Barak menyatakan, wa ma aliyya min zalik. Tidaklah hal itu aku miliki. Ya, aku tidak memilikinya. Wahiyya fi sadri. Itu berada dalam dada saya. Ada sebagian a'immah, karena sangat kuat hafalannya, dia tidak menulis sama sekali. Namun kalau kita sekali lagi banyak kelemahan, kadang menulis pun masih banyak lupanya. Telah lewat juga ucapan Habib Al-Hallab tatkala bertanya kepada Allah Mubarak ayu syai'in ma khairu syai'in ma'atil insan, pemberian apa yang terbaik yang diberikan kepada manusia. Qala ghaziratul akal, yang terbaik adalah yang cerdas akalnya. Orang yang cerdas dalam mencari ilmu akan bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan kepada yang lain. Bahkan para a'immah banyak sekali yang menyatakan bahwa al-ilm la yu'dilhu syai', bahwa ilmu tidak bisa ditandingi dengan suatu apapun. Ilmu adalah perkara yang paling baik. dari seluruh apa saja. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wa dirhama innama warasul ilm faman akhadahu faqad akhadha bi hadzin wafir. Bahwa para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang ambil bagian tersebut, itu bagian ilmu, maka sungguh dia telah memperoleh bagian yang sangat besar. Akhirnya itulah Rasulullah mengibaratkan fadlul alim kafadlil abid kafadlil qamar ala sa'il kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah sebagaimana bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Ya, ibaratnya bulan yang bisa menerangi dunia. Oleh itulah meninggalnya seorang alim, mautul alim, sulmatul Islam. Meninggalnya orang berilmu menjadi kegelapan bagi Islam. Qala fa illam yakun famala husnul adab. Kalau tidak cerdas otaknya, maka hendaknya adab yang bagus, tingkah laku yang bagus. Dan tingkah laku ini bukan hanya sekedar gerak-gerik. Adab di sini Al-Qur'an, kana khuluqul Qur'an, akhlaknya Al-Qur'an. Bagaimana menghormati yang lebih tua, sayang kepada yang muda. Bagaimana sikapnya kepada guru-gurunya, bagaimana dirinya menjaga syariat Islam, itu adab. Bagaimana upaya tidak tasyabuhun orang kafir, maksud juga adab. Bagaimana memenuhi janji, bagaimana menjaga sholatnya, ini semua bagian daripada adab. Dan adab meliputi semuanya. Aisyah kana khuluqul Qur'an. Ya, akhlaknya adalah Al-Quran. Semua di Al-Quran itulah menyangkut masalah adab. Ayat Ibn Qayyim menyebutkan Al-Quran kulhu tauhid. Quran semuanya adalah tauhid. Ini harus tahu juga. Walaupun bodoh juga harus belajar. Belajar tauhid. Nah, ini bukan berarti adalah adab. Jadi hanya sekedar banyak diam, tidak banyak tingkah, tidak begitu saja. Tapi secara umum. Qala fa illam yakun. Qala akhun syafiqun istashiruhu. Kalau tidak demikian, maka hendaknya memiliki saudara atau teman yang mengarahkannya. Ya bisa ia gunakan untuk musyawarah dan dia pun mengarahkan. Meminta untuk dikasih pengarahan, ia pun mengasih pengarahan. Ini teman-teman yang bagus. Teman yang baik adalah mengarahkan yang lain untuk berbuat kebaikan. Berbeda dengan teman yang jelek. Teman yang jelek adalah mengajak untuk melakukan kemaksiatan sebagaimana orang munafik. Munafikun munafiqat ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik sebagian dengan sebagian lainnya itu saling bantu-membantu. Dalam apa? Dalam memerintahkan berbuat mungkar. Menghalangi dari perbuatan yang baik. Ini ciri orang munafik. Menghalangi manusia untuk berbuat kebaikan, menghalangi untuk mencari ilmu. Ini ciri orang munafik, tidak ada keraguan dalamnya. Disebutkan dari al-ilm la yadil husay. Ilmu tidak bisa tertandingi dengan suatu apapun. Qala fa illam yakun qala sumtum tawil. Dan demikian pula, maka hendaknya banyak diam. Karena akan menyelamatkan. Jangan sampai sudah bodoh banyak bicaranya, tentunya akan banyak salahnya. Abu Darda menyebutkan Ansif Dunaik, "Baina majuna laka lisanan." Nah, lisan wahid wa dunan isnan. Litasma aktar mimma taqul. Hendaknya engkau berlaku adil kepada pendengaranmu. Karena dijadikan untuk kamu itu satu lisan dan dua telinga, agar yang engkau dengarkan lebih banyak daripada yang engkau ucapkan. Namun kebanyakan manusia sebaliknya, banyak bicaranya, sedikit pemasukan. Coba kalau seandainya dalam hitungan matematika, ya seharusnya pemasukannya misalnya sebulan 10 juta. Misalnya. Kemudian pengeluaran mungkin 5 juta. Ini yang untung, ya enggak? Masuk telinganya 10 juta. Dari kebaikan-kebaikan. Yang keluar hanya 5 juta. Ini beruntung. Bagaimana kalau sebaliknya? Yang masuk hanya 5 juta. Dari kebaikan-kebaikan, yang keluar 10 juta. Kalau demikian bagaimana bangkrut atau tidak bangkrut? Nah, bangkrut dia. Pemasukannya sedikit, banyak pengeluarannya. Kebaikan yang masuk dirinya sedikit, kejelekannya lebih banyak yang ditimbulkan. Maka dalam hadis Buraidah, namanya hakim yang ketiga adalah qadin hakama bighairi haq. Hakim yang berhukum tanpa kebenaran. Bighairi ilm, tanpa ilmu. Ya sudah, langsung masuk neraka. Jadi kalau hakim bodoh, lam demikian. Qala fa illam yakun mautun ajil. Kalau tidak begitu, maka segera mati lebih baik daripada hidup hanya menumpuk dosa-dosa. Abdullah bin Barak termasuk orang yang senang tinggal di rumahnya. Ketika dikatakan ala tastauhis, apa engkau tidak kesepian tinggal di rumah saja? Kalau kaif astauhis wa ana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin saya kesepian? Saya bersama Nabi dan para sahabatnya. Maksudnya bagaimana ini, Muhammad? Ala ma'an nabi wa ashabihi. Padahal Abdullah bin Barak tidak berjumpa dengan Nabi dan para sahabat. Anda hanan. Maksudnya apa? Anda Mubarak. Apa maksudnya? Bagaimana saya kesepian, saya bersama Nabi dan para sahabatnya? Anda Khalid. Hah? Nah, karena beliau banyak merojah hadis. Banyak merojah hadis Nabi Muhammad SAW. Tentunya juga menyebutkan para sahabat. Itulah menjadikan dirinya tidak kesepian. Berbeda dengan kebanyakan manusia tadi, iya. Di rumah banyak bukunya, lebih banyak keluar untuk nyari teman. Man bakhila bil ilmi ibtulya bi thalath. Siapa yang bakhil terhadap ilmu ditimpa dengan tiga perkara. Sebutkan Hamzah. Yang pertama apa? Siapa yang bakhil terhadap ilmu akan ditimpa dengan tiga musibah. Endak. Hah? Endak Muhammad. Fayadhibu ilma. Yang pertama, kematian yang segera lalu menghilangkan ilmunya. Dia sudah belajar lama, hanya mengajarkan ilmunya. Jangan sampai sudah belajar lama, kemudian tidak punya mad'u. Nanti tidak punya peninggalan. Ya sudah, mati ya mati. Siapa meneruskan ilmunya? Tidak ada. Hanya jangan bakhil. Karena orang yang berusaha mengajarkan ilmu, dia akan merojah. Berbeda dengan yang tidak menyukai ilmu, mungkin santai-santai aja. Enggak ada persiapan, enggak ada istilahnya murojaah. Dan ini yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Itulah orang yang mengajar akan persiapan. Akan lebih banyak mutalaah, daripada yang tidak mengajar. Sehingga dengan itu akan tambah ilmu dan semakin juga mantap. Kalau dihafalkan semakin melekat dalam sanubarinya. Yang kedua, uyansa atau lupa. Jadi ilmu butuh murojaah, di antaranya juga menyampaikan itu murojaah. Terkadang kalian murojaah pidato disiapkan 2 jam. Tapi kadang hanya 1 jam yang bisa keluar. Kalian siapkan mungkin untuk muhadarah mungkin 100 dalil. Tapi nanti apakah akan bisa tersampaikan semua 100 dalil tersebut? Rata-rata tidak tersampaikan. Rata-rata tidak sampai 100 dalil. Mungkin 50% aja yang disampaikan. Yang lain terlupakan. Atau yang ketiga, yalzam sultan. Gabung pemerintah. Ilah bu ilmu akan hilang ilmunya. Sudah sibuk dan gabung pemerintah, maka akan hilang ilmunya. Sebagaimana kebanyakan para ulama untuk menjauh dari urusan kehakiman. Karena khawatir ilmunya akan hilang. Akhbarana Musa bin Uqbah wal Madani An-Nafi' Maula Abdullah bin Umar huwa Aswar bin Salim sinan wa ilman. Dia lebih muda daripada Salim dari umur ataupun ilmu. Ma'annahu aksar riwayah min Salim, padahal dia lebih banyak meriwayatkan daripada Salim. Wala yufti fi hadis Salim, dia tidak berfatwa tatkala Salim bin Abdullah bin Umar masih hidup. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya. Di antara ucapannya, ma gharastu gharasan ba'da wafati Rasulullah SAW, aku tidak pernah nanam tanaman lagi setelah Rasulullah SAW meninggal. Karena mengingat kematian akan tiba. Rasulullah yang paling mulia ada meninggal, sehingga beliau sibuk dan beribadah, bersiapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aidan ataqa al faraqabah. Dia membebaskan 1000 budak. Nah, 1000 budak telah ia bebaskan. Wa idza fata min salatil isya fil jamaah ahyal lail. Kullah. Kalau dia terlambat salat berjamaah salat isya, maka beliau menghidupkan malamnya, tidak tidur sama sekali untuk beribadah, menebus kebaikan yang telah terlewatkan salat berjamaah. Abdullah bin Umar diberikan kekuatan awal la fitr mal al jima. Jadi pertama kali fitr itu dengan jima. Wa musbih bi abihi, dia yang menyerupai ayahnya yaitu Umar. Karena jasiman, lihat nam tubuhnya besar berkulit coklat. Meninggal dunia disebabkan karena Hajjaj bin Yusuf. Tatkala dia mengutus seorang untuk membawa tombak dari lapisi dengan racun untuk dilimparkan ke kaki Abdullah bin Umar. Alau kana idza dakhal Ka'bah, bahwasanya tatkala beliau Abdullah bin Umar tatkala masuk Ka'bah, masa kibal wajh hayna dakhul, maka beliau berjalan sesuai dengan arah wajah masuknya tersebut, dia lurus hadap sesuai wajahnya sebagaimana dia masuk. Wajal bab kibala adh-dhahr, yang menjadikan pintu nah di balik punggungnya. Dia terus di pintu lurus. Nah, di pintu di belakangnya. Yamsi hatta yakun bainahu wa bainal jidar. Beliau berjalan sampai antara beliau dengan tembok. Alladzi qibala wajhi, yang itu mengalah ke wajahnya qariban min thalath adru, sekitar 3 dzira' dari tembok atau dari dinding Ka'bah, sekitar 3 dzira'. Nah, fa yusalli, beliau salat. Dari sinilah para ulama mengambil istinbat bahwa jarak antara dirinya kala berdiri dan antara sutroh sekitar 3 dzira'. Ini 1 dzira' dari siku sampai ujung jari, tinggal lipatkan 3 kali. Nah, fayusalli, maka beliau salat. Yatawakhal, maka beliau maksudkan. Yatawakhai, yaksud al-makan, yaksud, maksudkan. Alladhi akhbarahu Bilal, yang Bilal telah menghabarkannya. Anna Rasulullah SAW salafih, bahwa Rasulullah SAW salat di dalamnya. Nah, Rasulullah SAW salat di dalamnya. Walaysa ala ahad, dan tidak nah ada seorang pun ba's, ya, tidak ada, tidak mengapa bagi seorang ayusalliya fi ayi nawahil bait syaa, untuk salat mengarah ke arah manapun dari Ka'bah. Namun sekali lagi, tentunya ketika menghadap ke pintu yang terbuka misalnya, maka harus pakai sutroh. Yang tidak mutlak kemudian nanti sholatnya menghadap ke pintu yang telah terbuka dan tidak ada sutrohnya. Nah, di sini sutroh yang rajih adalah diwajibkan. Dan kita lihat Rasulullah SAW melaksanakan sholat kemudian terlewati ada kambing yang hendak lewat, maka beliau maju ke dekat sutroh agar kambing tersebut lewat dari belakangnya. Ini bukti bahwa sutroh adalah perkara yang diwajibkan. Dan kemudian disini siddatu tahari Umar, Abdullah bin Umar bitibaya athar Rasulullah SAW. Jadi kemauan yang keras atau usahanya yang sungguh-sungguh Abdullah bin Umar untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal huwa da'bu as-salaf, inilah apa yang dilakukan oleh salaf. Sehingga ucapan Imam Ahmad, in istata'ta alla tahuk ra'saka illa bil athar falyaf'al. Jikalau engkau mampu ketika hendak menggaruk kepalamu atau mengukur atau menggaruk kepalamu dengan asar, maka hendaknya engkau melakukannya. Jadi sampai masalah menggaruk kepala ataupun menyisir ataupun yang lainnya, maka hendaknya mengikuti asar. Dan jangan kita mengikuti orang-orang kufar dalam sisiran, dalam potong rambut ataupun yang lainnya. Dikarenakan kalau ada orang yang meniru model-model tersebut, tentunya adalah bentuk kecintaan. Bentuk kecintaan berusaha untuk menyamainya. Orang kalau cinta dengan kiai, kadang pakai sorban diletakkan di sini, bagian sini. Ini kegemarannya dengan pemain sepak bola, ia pun akan berusaha untuk pasang stiker di mejanya. Nah, ini Barcelona ataupun yang lainnya. Nah, orang kalau berusaha, nah malah cinta dengan orang kafir, berusaha memotong rambutnya muncul demikian di orang arik, orang setrum. Nah, ini bukti kecintaan dia kepada orang tersebut. Cintaan kepada para preman, rambutnya dibuat merah. Ini bukti-bukti kecintaan. Karena orang yang cinta akan mengikuti. Cintanya Abdullah bin Umar kepada Rasulullah SAW berusaha mengikuti jejaknya. Jadi kadang namanya mengikuti itu menjadi baik, kadang menjadi jelek. Kalau yang diikuti adalah yang baik, Rasulullah SAW tentu akan menjadi baik. Nah, bahkan di awal Rasulullah SAW bagaimana bersisir? Nah, yasdul, isinya depan. Kemudian setelah itu beliau membelahnya. Yang sisiran, ini belahnya, bagian tengah. Sisiran Rasulullah SAW dan itu sampai akhir hayatnya. Untuk apa beliau melakukan hal itu? Agar tidak sama dengan orang kafir. Tatkala orang kafir tidak berusaha untuk menyemir rambutnya yang sudah putih, maka Rasulullah nyatakan supaya apa? Supaya menyemir. Wajanibu as-sawad, jauhilah warna hitam. Nah, demikian pula tatkala orang kafir tidak sholat dengan sandalnya, maka Rasulullah SAW berusaha untuk sholat pakai sandalnya. Sallu bin alikum khaliful yahud, sholat dengan sandal kalian selisih orang Yahud. Kalau seandainya tidak ada hadis anna Rasulullah SAW sholat hafian wa muntaila, la wajaba as-shalah ma'ala binni'al. Kalau saya tidak ada hadis bahwa Rasulullah SAW salat kadang hafiyah, tidak pakai alas kaki, kadang juga pakai sandal, maka sungguh salat pakai sandal itu menjadi perkara wajib. Ini upaya untuk menyelisihi. Demikian pula bagaimana tentang kumis ataupun jenggot. Orang-orang Yahud berusaha memanjangkan kumisnya. Panjang sekali, bahkan kita dulu pernah melihat bagaimana orang Yahud kumisnya sampai 1 meter. Diikatkan di sini. Nah, menjadi tali. Orang Nasara bagaimana? Berusaha membersihkan dari kumisnya dan juga jenggotnya. Maka Rasulullah menyatakan khusus syarib wa fuluha, rapikan kumis, biarkan jenggot. Ada riwayat khusu wa jazzu. Khusu di sini adalah memangkas, kalau jazzu membersihkan. Nah, tapi yang paling banyak adalah dengan memangkasnya. Karena yang Malik menyatakan membersihkan kumis itu bid'ah. Ini yang Malik. Bersihkan kumis di bid'ah. Tapi ya rajih ada dua riwayat tadi, qasu wa jazzu. Sehingga dibolehkan untuk merapikan, memotongnya, atau dengan membersihkannya. Ini upaya untuk menyelisihi. Tentang puasa Asyura. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah menyatakan la in bakitu ila qabil la suman natasi. Kalau tahun mendatang saya masih hidup, saya akan berpuasa pada hari yang ke-9. Karena orang Yahudi berpuasa pada hari ke-10 bulan Asyura. Maka Islam berusaha untuk menyelisihinya. Bagaimana menyelisihi di sini? Supaya tidak puasa hanya hari yang ke-10. Bisa pada hari 9-10. Atau 10-11, atau 9-10-11. Yang sebenarnya oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Orang-orang Yahud, tatkala perempuan-perempuan mereka sedang haid, maka perempuan ini diasingkan. Tidak boleh tidur satu rumah. Tidak boleh makan bersama. Lebihnya orang Nasara. Orang Nasara tatkala perempuan yang sedang haid pun mereka menjimainya. Datang Islam. Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai' illa nikah ail jima'. lakukan segala sesuatu kecuali nikah sinalah jima. Tidak mengapa makan bersama dengan perempuan yang haid, tidur bersama. Yang dilarang adalah menyetubuhinya. Coba berbeda di situ. Orang-orang Yahud tatkala mereka terkena kencing, terkadang dikuliti. Nah, kulit yang terkena kencing tersebut dikuliti. Pokoknya tidak boleh terkena kencing. Orang Nasara bagaimana? Tidak peduli dengan kencing. Keluar kencing, masuk lagi. Dan dia sudah tanpa cebok, tanpa apa. Datang Islam bagaimana? Terkena kencing, cukup bersihkan dengan air. Tidak sebegini orang Nasara yang berkembang-kembang dalam masalah kencing. Abdullah bin Abbas tentang dua orang yang diadab di kuburan. Amahdum kana yamshi bin namimah man akhar fa kana lasatin min baulihi wa fi riwayah lastanzif min baulihi. Yang diadab di kuburan yang pertama karena kesana kemari namimah, mengadu domba, menjadikan permusuhan antara kaum muslimin. Adapun yang kedua tidak berusaha menutup aurat yang tatkala kencing. Ada juga ditafsirkan la tanzim bauli, tidak membersihkan bekas kencingnya. Jadi yang terkena kalau kita cukup kita cuci. Tidak seperti orang Yahud yang dikuliti. Terkena mungkin baju dipotong, bajunya dibuang. Wahakala. Ini upaya untuk menyelisih dengan orang kufar. Hadis Abi Umamah, kalau Imam Ahmad, ya Rasulullah, in ahla al-kitab yatasarwalun wala yatazirun. Kalau Rasulullah SAW tasarwalu wa taziru khalifu al-kitab. Wa Rasulullah al-kitab itu mereka pakai sirwal, pakai celana, tapi tidak pakai sarung. Rasulullah mengatakan tasarwalu wa taziru, pakai sirwal, pakai sarung. Nah, selisih al-kitab ini perkara wajib. Ini kalau santri, santri metal, nah, keluar mahal pakai sarung. Ini sarungnya dititipkan di jalan. Nah, mungkin disembunyikan lebak plastik. Nanti keluar celana koboinya. Berusaha untuk tasabun dengan siapa tadi? Dengan ahlul kitab. Biar sama dengan orang Yahud, biar sama dengan orang Kristen. Pakai sirwal tanpa sarung. Jadi, kalau misalnya kalian tidak punya sarung, pakai jubah. Yang tidaknya sirwalan pakai kaos oblong. Nah, inilah syariat. Ini tidak sama ajaran kita dengan ajaran orang kufar, orang musyrikin. Rasulullah SAW berusaha untuk menyelisih semua permasalahan. Dalam permasalahan apapun. Dalam masalah berbuka misalnya. Bahwa Alkitab, terutama orang-orang Yahud, mereka tidak segera berbuka ketika sudah terbenam matahari. Hatta tastabiqan nujum, sampai bintang-bintang itu bermunculan. Datang hadis Umar bin Khattab, idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa ghalabat asy-syams faqad aftara shaim. Jika arah siang dari sini sudah hilang, aqbala al-lail min hahuna, jadi arah timur, aqbala al-lail min hahuna, arah timur sudah mulai menghitam arah timur. Wa adbara an-nahar min hahuna, dan nah, siang sudah mulai hilang dari arah sini, dari arah barat. Wa gharabat asy-syams, matahari sudah terbenam. Qad aftara shaim, maka orang yang berpuasa sudah berbuka. La yazal ad-din dhahiran ma'ajjalu al-fitr. Perhatikan, perhatikan. Masukkan. Senantiasa agama ini akan nampak nampak dengan bagus selama mereka menyegerakan untuk fitr, untuk berbuka. Tidak usah menunggu seperti orang-orang Syiah, seperti orang Yahud, seperti orang Sufi, harus bermunculan bintang-bintang. Ini upaya untuk menyelisihi. Demikianlah al-fitrah khams. Fitrah ada lima. Khusus syarib di antaranya. Merapikan kumis. Nah. Dan juga di situ ada taklimul atfar. Mendekkan kuku. Di antara kaum muslimin ada yang melihara kukunya. Terkadang bagian ibu jari dipanjangkan. Alasannya nanti, nah, ketika buka jeruk biar mudah. Nah, punya alasan begitu. Sekarang banyak kemudahan, iya enggak? Enggak usah pakai kuku. Karena melihara di, nah, dari bagian sini. Alasnya untuk membersihkan kerabatan curak ini. Nah, dipelihara. Kotoran dari telinga atau kotoran dari hidungnya. Ini semuanya hanya alasan-alasan diperintah untuk dipotong. Demikian pula istihdad untuk membersihkan bulu kemaluan dengan dipangkas. Demikian pula raful id, mencabut bulu ketiak. Itu bagi yang mampu. Karena ada mungkin yang bulunya sangat kuat yang dicabut, lalu berat, kesakitan. Kenapa situ dicabut? Nah, supaya tidak semakin kaku. Ini kalau dikerik ataupun di ini akan semakin kaku. Demikian juga al-khitan. Al-khitan. Berbeda dengan orang-orang ahlu kitab. Banyak orang Kristen yang tidak khitan. Sekarang meniru kaum muslimin misalnya untuk khitan. Ini adalah upaya untuk menyelisihi. Menyelisihi orang kufar. Jangan kita niru-niru mereka, orang-orang yang fusak, orang-orang fasik, melihara kukunya, rambutnya dimodel demikian. Demikian mungkin bulu ketiaknya dipelihara. Enam, apa biar bisa terbang. Ini akan semakin bau. Nah, kalau dipelihara semakin bau, mungkin temannya mungkin akan bisa pingsan itu. Nah, ini fitrah al-khams. Ada juga fitrah al-asr, fitrah 10. Hadis Aisyah, tapi para ulama melemahkan. Nah. Tentang makanan misalnya, ghanimah dihalalkan bagi kaum muslimin. Lima ra'a dha'fana wa ajzana. Karena Allah melihat kita ini adalah orang lemah, orang tidak mampu. Kalau sebelumnya orang kufar al-kitab sebelumnya kalau perang mendapatkan rampasan perang itu dibakar. Tapi Allah melihat kelemahan kaum muslimin. Sisi fisiknya, sisi umurnya, sisi segalanya. Maka dihalalkan untuk ghanimah. Nah, ghanimah. Rampasan perang jangan dibakar seperti orang-orang Ambon. Dapat uang dibakar, ini uangnya orang kafir. Ya, orang tidak Jawa, ya enggak. Orang Ambon namanya. Nah, tidak Jawa, tidak tahu. Nah, ini dibakar. Ini keliru. Bahkan tidak boleh juga merusak tanaman-tanaman. Yang rasanya nyalamin orang kafir. Nah, tidak boleh merusak. Ini upaya untuk menyelisihi. Dan juga tatkala dulu mereka mengarahkan salat ke Baitul Maqdis sebagaimana orang Yahud. Maka Allah perintahkan fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Arahkan wajahmu mengarah Masjidil Haram, mengarah ke Ka'bah. Yang menjadikan orang-orang Yahud mereka betul jengkel kepada kaum muslimin. Kenapa tidak jadikan sama aja kiblatnya? Lain halnya orang Syiah pun juga berusaha memalingkan dari arah Masjidil Haram, yaitu diarahkan ke Karbala. Wahakala. Ini kalau kita lihat upaya biar tidak sabuh dengan orang-orang kufar, orang Alkitab itu sangat banyak. Mungkin seorang akan bisa mengarang buku yang tebal. Buku yang tebal isinya kaum muslimin jangan menyamai orang-orang kufar dalam semua permasalahan. Apakah boleh menyemir rambut yang belum putih? Tidak boleh. Rambut hitam itu rambut yang terbaik. Jangan dirubah menjadi putih. Semakin tua nanti. Kelihatan tua. Apakah sama tata cara mandi Jumat dengan mandi janabah? Iya sama. Tapi kalau mandi janabah didahului membersihkan kemaluannya. Nah, kalau mandi Jumat, nah tidak. Dan juga perbedaannya di sisi niatan. Dibedakan niatannya. Apakah boleh melihat kuburan para dukun? Tentang ziarah kuburan orang kafir. Dulu pernah kita dikasih pertanyaan sama Syekh Mukbil. Hadir salat di samping kami. Dan bertanya. Jadi kadang Syekh Mukbil itu ketika jalan bertanya, indak ya khawana, indi soal. Kamu ya saudara kami, saya punya pertanyaan. Kadang salat di belakang dan maju. Beliau sambil maju sambil bertanya kepada muridnya, "Anda akhwana, anda ya akhwana?" Hal gitu. Pertanyaan apakah boleh ziarah kuburnya orang kafir? Ada yang jawab tidak boleh, ada yang jawab boleh. Beliau menyatakan kalau tujuannya untuk mengingat kematian tidak mengapa. Tapi kalau tujuannya untuk mendoakan itu yang tidak dibolehkan. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kau mendoakan atau menyolatkan kepada seorang pun dari mereka. Nah, ini misalnya ada dukun yang dianggap paling hebat di kampungnya. Kemudian dilihat kuburannya, lihat nih, dulu ini orang paling jagoan, sekarang sudah mati. Nah, apalagi kita yang tidak jagoan, akan mati juga. Kalau memotong jenggot tidak tahu apa dia berdosa? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Namun dia di sini berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban untuk mencari ilmu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Namun sebagaimana mengatakan tetap berdosa. Karena buktinya Allah mengadab kepada kaum yang mereka tidak mengikuti para rasul. Nah, di antara mereka ada yang bodoh sama sekali. Tidak tahu ilmu sama sekali. Ia menentang mungkin hanya orang-orang yang duduk di teras atas. Orang-orang yang punya jabatan kedudukan penting. Wa ma asana min qablika min rasulin illa qala mutrafuha innal masdum bihi kafirun. Inilah kami mengutus para rasul sebelummu kecuali orang yang duduk di teras atas, yang punya kedudukan tinggi, sesungguhnya kami mengingkari kalian. Jadi yang paling banyak menentang justru orang-orang yang punya kedudukan. Kalau kucing lewat di depan kita, kalau bisa dihalangi, nah dihalangi. Kalau tidak bisa, insyaallah salatnya tetap sah. Yang pendapatnya jumhur ulama. Kapan syekhnya datang, doakan aja. Doakan aja datang. Apakah boleh kencing yang berdiri? Tidak mengapa. Hadis Hudzaifah. Apalagi di bandara. Nah, kadang di bis pun kalau kalian duduk tidak cukup tempatnya, terutama orang yang gemuk ya tidak. Misalnya dengan berdiri. Selama terhindarkan dari percikan kencing tersebut. Karena di bandara disediakan berdiri. Kalau kita duduk malah mungkin dimarahi sama petugas. Ini pertanyaan lebih utama, mana orang yang makannya banyak selalu habis, makannya sedikit membuang nasi? Dua-duanya tidak bagus ya. Terlalu banyak makan nanti akan banyak ngantuk, biasanya begitu. Tapi kalau memang nah, ada juga Imam Nasa'i yang makannya banyak ya. Ini memang butuhkan makan, tidak melampaui batas seperti orang kafir. Orang kafir yakul fisa ma'ama. Orang kafir makan dengan 7 usus. Setiap saat hanya makan. Usahakan dihabiskan. Jadi kalau memang sering tidak habis, bilang ke petugasnya, kasih nasi sedikit saja. Nanti kalau kurang tambah lagi. Jangan terus dibuang. Karena akan menyenangkan setan, menjadikan setan itu kuat dalam menggoda kalian. Apakah boleh kita memakai kunyah Abu Sa'il, bapaknya pengemis atau bapaknya penanya? Nah, cari kunyah yang bagus. Sebagaimana Huzn, tatkala Rasulullah SAW memerintahkan untuk merubah namanya, dia tidak merubah. La ghair masamani abi, saya tidak akan merubah. Nama yang ayahku telah memberikan nama kepada saya. Akhirnya ada sebut terus senantiasa nam Huzn, Huzn nam. Jadi keras orangnya, kalau Huzn itu sedih. Apakah boleh khutbah pakai kertas? Ini usahakan jangan khutbah pakai kertas. Nanti kalau mengandalkan kertas, jangan-jangan kertasnya lupa. Kejadian dulu di zaman Syekh Mubil, disebutkan dari seorang yang menyiapkan kertas di sakunya. Nah, begitu khutbah nyari-nyari, mana kertasnya tidak ada. Akhirnya dia mengatakan, imro'ati tolik, istri saya cerai. Nah, ini gara-gara istri. Nah, ya saya jangan mengandalkan kertas, karena nanti hilang suatu waktu. Dan juga khutbah kertas itu kurang bagus. Apalagi mau jadi dulu, pakai baca teks saudara-saudara yang saya muliati. Nah, demikian lagi, muridnya ataupun matunya tidur enggak tahu. Nah, orang-orang kafir bagaimana cara mengukur rambutnya? Bagian tepinya dihabiskan. Orang Kristen, sini yang tengah yang dihabiskan. Tinggal bagian sebelah ini. Usahakan jangan meniru mereka. Nah. Taibillahun asalam.